Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyara ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali insyaallah taala malam hari ini kita melanjutkan membahas kitab Muhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana pembahasan kita tentang Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaqu bihi, kitab ilmu, keutamaannya yang berkaitan dengan ilmu. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk kembali meneguk lezatnya ilmu, segarnya ilmu, yang akan menjadi sebab kokohnya dan semakin manisnya iman kita, semakin menjadikan sebab hidupnya kalbu kita. Maka seseorang yang diberi kesempatan untuk bermajlis di hadapan ilmu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk kita berpuas-puas diri, meneguk lezatnya, segarnya ilmu. Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat melewati taman-taman surga, maka teguklah dengan sepuas-puasnya. Puaskan dirimu. Nikmati taman surga itu. Maka para sahabat pun bertanya, namanya surga itu di akhirat, kenapa Rasul alaihi salatu wasalam sudah menyampaikan kalau kalian melewati taman-taman surga? Maka mereka pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Khilaqu dzikr." Halaqah zikir. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan begitu juga para imam yang lainnya menyebutkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yakni majlis yang dikaji tentang syariatnya Allah, majlis yang disebutkan tentang halal dan haram, majlis yang akan menjadikan seorang hamba untuk semakin semangat menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, pada pertemuan kita sebelumnya masih kita membaca dalil yang kedua tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan darajat. Beberapa darajah telah kita sebutkan ucapan para mufassir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, diangkatnya derajat orang yang diberikan ilmu setelah diberikannya iman itu baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Jami' lil Ahkamil Quran, beliau menyebutkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Nafi' bin Abdul Haris laqiya Umar bi Usfan. Bahwasanya Nafi' bin Abdul Haris ketemu Umar di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Dan Umar mengangkat Nafi' bin Abdul Haris ini untuk menjadi pemimpin di Mekah, gubernur di Mekah. Faqala, beliau bertanya, man istakmaltahu ala ahlil wadi, siapa yang engkau angkat untuk memimpin terhadap ahlul wadi? Faqala, beliau menjawab, Ibnu Abza, aku angkat Ibnu Abza. Faqala, maka beliau ditanya, man Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Qala, maula min mawalina, dia adalah bekas budak yang sudah dimerdekakan di antara bekas-bekas budak kami. Maka beliau ditanya, fastahlafta alaihim maula, engkau mengangkat pemimpin bagi mereka dari kalangan bekas budak? Qala, beliau menjawab, innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Dia orang yang qari', membaca Al-Qur'an, artinya hafid, orang yang hafal Qur'an. Dan dia adalah orang yang alim, berilmu tentang faraid. Biasanya kalau ilmu faraid ya mumpuni, apalagi ilmu-ilmu fikih yang lainnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Bukankah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal ilma aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bukankah Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dengan sebab Al-Qur'an ini sebuah kaum, lantaran dia punya ilmu, dia hafid Al-Quran, dia orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa yad'u bil akharin, namun Allah Ta'ala juga menghinakan kaum yang lain dengan sebab Al-Quran. Kapan dihinakannya? Ketika kaum itu jauh dari Al-Quran, kaum itu meninggalkan Al-Quran. Nah, di sini ini membuktikan di dunia, di antara contoh dan bentuk diangkatnya derajat orang yang diberikan ilmu adalah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. bukan berarti mesti dia memiliki pangkat kedudukan. Kalau dia diangkat, diberikan kedudukan, dimuliakan dengan sebab ilmunya, ini adalah diantara bukti. Karena memang sebagaimana ayat yang telah kita pelajari, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ma'asyiral ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan sangat banyak bukti yang demikian telah kita ketahui. Allah Ta'ala mengangkat derajat bagi orang-orang yang diberikan ilmu di dunia. Kalau di contoh ini adalah diangkat menjadi pemimpin dengan sebab ilmunya. Sebagai bukti dari hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat dengan sebab Al-Quran sebuah kaum, namun juga di sisi yang lain Allah Ta'ala menghinakan, merendahkan kaum yang lain dengan sebab juga Al-Quran. Setidaknya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di antaranya adalah mereka adalah orang yang senantiasa dipuji, disanjung. Mereka tidak mencari pujian, tidak mencari sanjungan, tapi dimuliakan, disebut namanya dan didoakan. Setiap kali orang menyebutnya, sekalipun dia telah meninggal, didoakan dengan rahmatnya Allah. Rahimahullah. Nah, maka ini asana, ujian, disebutkan kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa besar mereka terhadap umat ini, para ulama. Kemudian beliau Al-Imam Al-Qudamah rahimahullahu taala, kita lanjutkan mengatakan qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah ma baina darajatain masiratu 500 am. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulama mendapatkan derajat keutamaan di atas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu sebagaimana para ulama, 700 darajah. Di antara dua derajat jaraknya adalah masiratu 500 am, sejauh perjalanan 500 tahun. 500 jaraknya derajat satu dengan derajat yang kedua, sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, ini yang dinukilkan oleh beliau Al-Imam Al-Qudamah dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Selanjutnya kata beliau, waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman Innama yahsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya ini dalil yang ketiga. Innama yahsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah, khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah tidak lain ulama, hanyalah ulama, para ulama. Menambahi faedah sebelum kita membahas ayat ini, ikhwan, faedah tentang rifatud darajah, diangkatnya derajat. Kita telah mengetahui pada pertemuan sebelumnya, diangkatnya derajat itu tidak sekedar berilmu semata. Nah, la takunu li mujarradil ilm, bukan hanya sekedar berilmu, namun mengamalkan ilmunya, bahkan mendakwahkan ilmunya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah satu faedah. Waqad ahbara subhanahu fi kitabihi bi raf'id darajat fi arbaati mawadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang diangkatnya derajat. Itu ada empat tempat di dalam Al-Quran tentang terangkatnya derajat. Itu di dalam Al-Quran ada empat tempat disebutkan. Yang pertama adalah ayat ini tadi, ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua di surah Al-Anfal ayat yang keempat, di mana Allah Ta'ala menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan darajat, derajat-derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rezeki yang mulia. Siapa mereka? Itu disebutkan sifat-sifatnya di ayat sebelumnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru setelah itu Allah Ta'ala menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim, orang-orang yang beriman yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah kalbu mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, bertambahlah keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Yang itu menjadi bukti benarnya keimanan mereka. Humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Makanya iman itu harus dibuktikan dalam bentuk amal-amal soleh, akidah yang benar dan amal-amal soleh. Nah, orang yang demikian mendapatkan lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan darajat. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga yang menyebutkan darajat itu surah Thaha ayat yang ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul 'ula, Dan barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan dia beriman dan sungguh dia telah beramal soleh. Lagi-lagi iman amal soleh digandengkan. Faulaika lahum darajatul ula. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan darajatul ula. Derajat yang tinggi. Derajat-derajat yang tinggi. Jamak darajatul ula. Derajat-derajat yang tinggi. Ini ayat yang ketiga. Yang keempat dalam surah An-Nisa ayat 95-96. Allah Ta'ala berfirman, وَفَدَّلَاللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً. Allah Ta'ala lebihkan keutamaan orang-orang yang berjihad dibandingkan orang-orang yang tidak pergi berjihad. Allah Ta'ala lebihkan berupa pahala yang besar, darajatin minhu, beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan serta rahmatnya Allah. Dari empat penyebutan darajat dalam Al-Quran ini, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, fahadhi arba'atu mawadi. Inilah empat tempat penyebutan dalam Al-Quran. Kalau kita kan gak sempat ngecek, atau gak tahu, bukan gak sempat, gak tahu derajat itu berapa kali disebut dalam Al-Quran. Subhanallah. Ini faedah dari kalangan para ulama. Al-Imam Qayyim membahas darajat dalam Al-Quran di beberapa kali penyebutannya. Siapa yang akan mendapatkan darajat itu dibahas oleh beliau. Nah, ini kesimpulannya. Ini kita dimudahkan dengan sebab ulama menyampaikan ilmu, kita diberikan kemudahan ilmu, tambahan ilmu. Inilah empat tempat kata beliau, fi salasatin minha arifatu bidarajati li ahlil iman. Di tiga tempat yang disebutkan 1, 2, 3 tadi, itu penyebutan rif'atu darajat, diangkatnya darajat itu li ahlil iman, untuk ahlul iman, orang-orang yang beriman, yang semuanya menunjukkan imannya itu diamalkan, imannya dibuktikan dalam bentuk amalan. Alladhi huwa ilmun nafi' wa amalus soleh. Yang iman itu tidak lain adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Faedah. Namanya iman tidak akan mungkin menjadi iman yang benar kecuali dua ini. Tergabungnya dua ini. Ilmu nafi' wa amal soleh. Nah. Ini kata beliau. Warabi, adapun yang keempat, arif'atu bil jihad, yakni diangkatnya derajat disebabkan amalan jihad. Fa'adat rif'atu darajat kulliha ilal ilmi wal jihad alladzaini bihima kiwamuddin. Maka seluruh ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan diangkatnya derajat itu semuanya kembaliknya kepada ilmu dan jihad. Ilmu nafi' yang kemudian menjadi membuahkan iman yang kokoh dan amal soleh, dan jihad kata beliau yang dengan keduanya agama ini akan tegak. Agama akan tegak dengan ilmu nafi' wal jihad. Dan sebagian ulama memberikan taklik, dan bahkan jihad itu sendiri asalnya tidaklah dikatakan jihad yang benar, tidaklah akan dikatakan jihad fisabilah kecuali dibangun di atas ilmu. Maka berarti kuncinya apa? Ilmu. Iman tidak akan menjadi iman yang benar, tidak akan menjadi iman yang sesungguhnya kecuali dengan ilmu. Begitu juga jihad, tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dikatakan jihadul masru', jihad yang sesuai yang disyariatkan tidak bisa menjadi jihad fisabilillah kalau tidak tegak di atas ilmu. Berarti semuanya kembali kepada ilmu. Nah, rifatul darajah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, maka sebagai thalibul ilm, penuntut ilmu, jangan ragu, jangan bimbang. Nah, tentang nasib hidupnya. Selama dia komitmen dengan ilmunya, khair akan baik. Pasti yang demikian, jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bimbang tentang masa depannya. Jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian bingung hanya sebab enggak punya ijazah resmi, enggak punya titel resmi santri pondok. Enggak usah. Jangan kecil nyalinya. Nah, ada yang menjamin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang Allah taala berikan kepadanya, selama ilmu itu menjadi ilmu nafi'. Nah, jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa mesti bingung? Sudah lewat dari dahulu, sejak dahulu, ikhwan jazakumullah, orang berilmu itu tidak tersia-siakan hidupnya, tidak terlantar hidupnya, tidak terhinakan hidupnya. Itu dari generasi-generasi dahulu sudah lewat para pendahulu kita. Kita yang baru menjalani hidup kok bingung? Para pendahulu sudah menjadi contoh tauladan bagi kita. Bagaimana mereka menggapai kesuksesan hidup yang sebenarnya? Nah, apakah para ulama itu orang-orang yang kemudian dihinakan? Lah, justru mulia sampai hari ini, sampai la yaum kiamisah. Janjinya Allah memang. Nas'allah ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam. Selanjutnya kata beliau, wa qala Allah taala, Allah taala berfirman, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Beliau menyebutkan tiga ayat ini tentang keutamaan ilmu. Dan ayat yang lainnya masih sangat banyak. Pertama, beliau membawakan ayat yang intinya tidak sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Itu ayat yang pertama. Kenapa? Dibuktikan ayat yang kedua, yarfa'illah. Allah Ta'ala akan angkat derajat orang yang berilmu. Ini sudah menunjukkan tidak samanya, jelas tidak sama. Kapan itu? Dijawab ayat yang ketiga, ketika ilmu itu membawa dia khasyiatullah, kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, susunan penempatan ayat yang berhubungan. Nah, innama yahsyallaha min ibadil ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Innama adatul hasr. Tidak ada yang lain. Artinya hanyalah yang khasyah, memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah, itu adalah para ulama. Nah. Ikhwan wa jazakumullah, khasyah, pengertian khasyah, diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di syarah Usul Salasah beliau, al-khasyah itu adalah Al-khauf al-mabni alal ilmi bi'adomati mayyahsyahu wa kamali sultanihi. Khosyah itu adalah rasa takut, al-mabni alal ilmi, yang dibangun, yang didasari adanya ilmu. Ilmu bi'adomati mayyahsyahu, mengilmui tentang keagungan zat yang ditakutinya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mengilmui tentang kamali sultanihi, sempurnanya ilmunya Allah, sempurnanya maha kuasanya Allah, sempurnanya maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Mengilmuinya sehingga membuahkan rasa takut. Kata beliau, fal khasyah akhassu minal khauf. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf, rasa takut biasa. Kata beliau kemudian mencontohkan, menggambarkan mudahnya memahami begini. Bedanya antara khauf dengan khasyah. Kalau kamu takut kepada seseorang, di mana kamu enggak tahu, belum tahu orang ini benar-benar bisa ngalahkan kamu atau tidak. Kamu takut sama dia, badannya gede begitu, keker begitu. Tapi ini orang ini punya jurus enggak ini? Punya jago silat bukan ini? Cuman badannya aja mungkin, karena sering nyangkul atau sering ngangkat barang berat. Tapi diajak lari sebentar udah KO. Diajak apa? Main sedikit baru setengah jam sudah. Enggak tahu, cuman takut karena penampilannya mungkin. Ini namanya khauf. Karena kamu belum tahu dia itu benar-benar bisa ngalahkan kamu atau enggak. Adapun khasyah, khasyah itu kamu takut berseorang dalam keadaan kamu sudah ngerti orang ini bisa ngalahkan kamu. Kamu KO sama dia. Nah, gitu. Jangan coba-coba lu sudah demikian, ya kan? Artinya luar dalam gitu. Kalau yang pertama tadi mungkin baru luarnya aja yang takut, tapi karena punya kamu punya semangat, punya keyakinan, aku bisa ngalahin dia. Mungkin, masih berani, ada kemungkinan kamu berani sama dia. Tapi kalau yang kedua ini, khosyah, udah. Karena sudah berilmu, kamu tahu, benar-benar saya gak bisa ngalahin dia. Dia yang akan bikin KO saya. Ini gampangnya membedakan, ya. Yang kedua, khosyah itu adalah khauf yang memang disertai ilmu. Sehingga karena berilmu tentang Allah Ta'ala itu maha kuasa, Allah itu maha mampu, Allah itu maha berilmu, Allah itu maha membalas segala perbuatan kita, Allah maha keras siksanya, maha pedih azabnya, maka melahirkan kita khasyah. Ini karena punya ilmu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Tidak lain yang takut khasyah kepada Allah itu tidak lain adalah ulama. Kita sebutkan sebagian qaul para mufassir tentang ayat ini, ikhwan wa jazakumullah. Al-Imam Nukasir rahimahullah ta'ala di kitab tafsir beliau menyatakan, innama yahsyallaha min ibadil ulama, ay innama yahsahu haqqa khasyatih al-ulama al-arifuna bihi. Tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya, hanyalah yang takut kepada Allah, yang sebenar-benar takut adalah al-ulama. Al-arifuna bihi, orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama kanat ma'rifatu lil azimil qadiril alim al-mausufi bisifatil kamal man'uti bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atamma wa wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'dham wa aksar. Kata Imam Ibnu Katsir menegaskan, karena setiap kali berilmu kepada zat yang maha agung, yang maha mampu, yang maha berilmu, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki sifat-sifat seiring dengan asma'ul husna, maka setiap kali ma'rifatnya kepada Allah dan berilmunya tentang Allah itu akmal, ilmu yang lebih sempurna, kanatil khasyah, maka khasyah yang ada pada dia akan semakin a'dham wa aksar. Khasyahnya akan semakin lebih besar dan lebih banyak seiring dengan ilmunya, pengenalan dia kepada Allah. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Sekarang misal, ya, walillahil masalul a'la. Kalau bagi Allah perumpamaannya lebih daripada itu. Kita akan kenal orang tua kita. Bagaimana baiknya orang tua kita, baiknya kasih sayang orang tua kita. Maka kita cinta kepada dia dan kita takut kepada orang tua. Kalau orang tua itu marah kepada kita, kita takut. Apalagi kalau orang tua itu hukum kita, takut. Karena kita tahu, berilmu orang tua kita tentang kebaikannya, tentang kasih sayangnya. Tentu takutnya melebihi dengan marahnya orang lain. Karena kalau kita tahu tentang marahnya orang tua, ini pada manusia, walillahil masalul a'la, kepada Allah lebih-lebih lagi. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Maha kuasa, maha berilmu, maha mampu, maha kuasa kepada kita semua. Nah, ini pentingnya kita belajar asma'ul husna wasifatul ula. Nah, pentingnya ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan menjadi sebab kita semakin khasyah kepada Allah. Apa kalau sudah khasyah kepada Allah itu semakin besar, semakin banyak, akan membuahkan untuk kita tidak berani kepada Allah, untuk semakin kita taat kepada Allah. Pasti itulah khasyah buahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kata beliau rahimahullah, innama yahsyallaha min ibadil ulama, yakni bil ulama alladzina yakhafuna kudratahu. Faman alima ana wa azza wa jalla qadirun aikona bi muakibatihi muakobatihi alal maksiyah. Tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, yakni yang dimaksudkan ulama alladzina yakhafuna qudratahu, orang-orang yang takut akan maha mampunya Allah. Barang siapa yang berilmu bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha mampu, maka dia semakin yakin tentang akibat yang akan dia tanggung kalau dia bermaksiat. Karena dia ngerti Allah maha mampu menyiksa dia. Allah maha mampu untuk menghukum dia kalau dia bermaksiat. Maka dengan itu dia akan menahan dirinya untuk tajarruk, berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan satu riwayat kama rawa Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama yahsyallaha min ibadil ulama. Qala, kata beliau Ibnu Abbas, alladzina alimu annallaha ala kulli syai'in qadir, yakni orang-orang yang berilmu ngerti bahwasannya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Nah, kemudian juga beliau menukilkan waqala Rabi Ibnu Anas, berkata Rabi Ibnu Anas, man lam yahsyallaha ta'ala falaysa bi'alimin, siapa yang tidak khasyah kepada Allah, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan orang alim, bukan orang yang berilmu. Nah, mungkin hafalannya banyak, hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, tapi sekedar dihafal, enggak membuahkan khasyah, itu belum sampai derajat alim. Karena kalau alim, berlakulah ayat innama yahsyallaha min ibadil ulama. Begitu juga yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, kata beliau, innamal alim man khasyallaha azza wajal, tidak lain orang yang alim itu adalah orang yang khasyah kepada Allah azza wajal. Sebagaimana pula dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman wabil iktirari bihi jahlan, cukuplah dikatakan takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Sementara orang yang iktirar, tertipu, tidak ada rasa takut kepada Allah, pengennya selamat, pengennya dapat surga, tapi enggak ada rasa takutnya kepada Allah, maksiatnya jalan terus, ini namanya iktirar. Orangnya tertipu, maka ini adalah merupakan jahlan. Cukup itu dikatakan sebagai kebodohan. Gimana dia pengen selamat dunia akhirat, apalagi akhirat, pengen selamat, tapi maksiat terus jalan. Ini orang tertipu, tidak ada rasa khasyahnya kepada Allah. Dikatakan kepada Sa'ad bin Ibrahim, Imam Al-Qurtubi membawakan asar ini, beliau ditanya, man afqahu ahlil Madinah, siapa orang yang paling dalam fikihnya dari kalangan ahlul Madinah? Dijawab oleh beliau, atqahum li rabbihi azzawajal, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah azzawajal. Itulah orang yang paling berilmu, orang yang paling faqih. Jadi ilmu yang sebenarnya adalah bukan hanya yang dihafal, tapi yang dipraktekkan. Ilmu yang dipraktekkan. Kata Imam Mujahid yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, innamal faqih may yakhafullah azza wajalla. Tidak lain orang yang faqih, orang yang mendalam fikihnya, itu adalah orang yang takut, takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, ikhwan wa jazakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga membawakan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, laisal ilm an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat-riwayat hadis yang dia hafal, yang dia sampaikan. Namun ilmu yang sebenarnya itu adalah banyaknya rasa khosyah yang dia miliki. Berkata Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri dari Ibnu Wahab, dari Imam Malik rahimahullah, kata beliau Imam Malik, innal ilma laisa bikasratir riwayah wa innamal ilm nurun yaj'alahu Allahu fil qalbi. Sesungguhnya ilmu bukanlah banyaknya riwayat-riwayat, hafalan-hafalan hadis yang dia sampaikan. Namun ilmu itu adalah apa yang Allah Ta'ala jadikan cahaya pada kalbunya sehingga menerangi jalan hidupnya. Membimbing jalan hidupnya. Yang itu baik, silahkan kamu kerjakan. Dia semangat. Itu bermanfaat, silahkan kamu lakukan. Dia semangat. Itu jelek, tinggalkan. Maka dia tinggalkan. Itu ilmu yang bercahaya pada kalbunya. Bukan ilmu itu adalah pinter ngumpet-ngumpet supaya tidak diketahui oleh pengurus atau ikhwan yang lain atau manusia yang lain ketika dia bermaksiat. Bukan itu. Cari tempat tersembunyi. Atau tutup pintu di kamarnya, kemudian dia nyantai, senang, asik dengan maksiatnya. Ini adalah kebodohan dan kegelapan. Sementara ilmu dan cahaya itu adalah membimbing dia di mana saja, kapanpun dia bersama orang ataupun dia sendirian. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Nas'Allah ayaj'alana minal alladina yakhafuna Allah azza wa jal wa yashah. Sudah lewat. Insyaallah. Satu lagi ya. Nanggung. Nanti biar pertemuan berikutnya bahas hadis. Satu lagi ya, ini tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah. Utamanya tentang buah. Buah memiliki khasyah. Qala innama yahsyallahu min ibadil ulama fakullu man kana billahi a'lam kana aksara lahu khasyatan. Tidak lain yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya adalah ulama, maka setiap orang yang dia lebih berilmu tentang Allah, maka dialah orang yang paling banyak khasyahnya. Semakin dia berilmu tentang Allah, semakin dia berkhasyah. Wa aujabatahu khasyatullah al-inkifaf anil ma'asi. Nah, lihat buahnya di sini kata beliau. Kalau sudah dia memiliki khasyah kepada Allah, maka mengharuskan dia untuk menahan diri dari kemaksiatan. Tidak berani maksiat. Wal istidada lil liqa'i may yahsyah, dan dia justru semakin mempersiapkan diri bekalnya untuk bertemu dengan zat yang dia takuti, yakni Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bekal, karena jangan sampai nanti bertemu dengan Allah dia mendapatkan azab, mendapatkan murkanya Allah. Bukan justru mengurangi bekal dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Bekalnya belum banyak, dikurangin terus. Apa yang dia nanti akan bisa andalkan ketika Allah Ta'ala bertanya kepadanya? Apa yang dia bisa harapkan untuk dia mendapatkan karunia Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah, sementara dia menyia-nyiakan kesempatan untuk dia menambah bekalnya? Ini buahnya khasyah. Al-inkifaf anil ma'asi wal istidad liliqa'illah azza wajal. Menahan diri, tidak berani lancang maksiat, dan sebaliknya dia menambah bekal ketaatannya, ketakwaannya, untuk dia siap nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kata beliau, hadza dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan dalil tentang keutamaan ilmu, karena ilmu itulah yang akan menuntun, mengajak pemiliknya untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan ucapan salaf tadi. Kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan rasa takut kepada Allah, itulah menjadi bukti dia berilmu. Naam, wa kafa bil iktirar bihi jahlan. Dan cukuplah orang yang tertipu, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah, justru dia suka maksiat, dosa, itu sebagai kebodohan dia. Naam. Nas'allahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa naktafi hadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hadzakumullah.